بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين الإسلام. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada pertemuan sebelumnya. Telah kita selesaikan tentang bab al-ikha, bab mempersaudarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, bahkan sampai saling mewarisi dari harta-harta mereka, saling menolong, membantu saudaranya. Namun setelah turun ayat tentang mawaris, maka terhapus al-mawaris, saling mewarisi di antara mereka. Kita lanjut ke bab berikutnya, al-bab at-tasi' wal-ishrun ba'da al-mi'ah, bab la hilfa fil Islam. La hilfa fil Islam artinya tidak ada al-hilf fil Islam. Telah kita lewati sebelumnya tentang al-hilf. Al-hilf itu al-mu'aqadah wal-mu'ahadah, adalah mu'aqadah, melakukan akad, ikatan janji, melakukan ikatan janji untuk saling membela, saling menolong. Dan ini dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Ada yang al-hilfnya, muaqadahnya, ikatan janjinya itu pada perkara kebaikan, seperti menolong orang-orang yang terzalimi, mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi dari orang yang zalim, ikatan janji untuk saling memuliakan tamu. Ini ditakrir dalam Islam, ditetapkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita lewati, beliau tidak senang untuk membatalkan perjanjian itu sekalipun ditukar dengan dunia, kalau perjanjian itu, perjanjian ikatan janji itu dalam kebaikan. Nah, dalam bab ini disebutkan la hilfa fil Islam, tidak ada al-hilf, tidak ada ikatan janji yang dilakukan oleh satu kaum dalam Islam, yaitu berkaitan dengan hilf jahiliyah yang itu dilarang dalam syariat Islam. Adapun ikatan janji yang dilakukan oleh satu kaum di antara kaum muslimin dalam perkara kebaikan, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya, al-bab yang lalu, di mana Rasulullah sallam ala Anas bin Malik mengatakan halafa Rasulullah, Rasulullah melakukan al-hilf, melakukan ikatan perjanjian dengan mempersaudarakan antara Quraisy dan Ansar di rumahnya Anas bin Malik di Madinah. Ini menunjukkan la hilfa di sini bukan dimaknai bahwasanya tidak ada ikatan janji di dalam Islam, tapi di sini ikatan janji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu yang itu menyelisihi Islam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Khalid ibn Makhlad Abu Haytham صدوق تشيء قال حدثنا سليمان ابن بلال القرشي أبو محمد ثقة قال حدثني عبد الرحمن ابن الحارث عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله ابن عبد الله أبو الحارث البدني صدوق عن عمر بن شعيب دار عمر ابن شعيب ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص صدوق عن أبيه دار بابانيا شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن جده دار كاكينيا يتو صحابي عبد الله Ibn Amr Ibn Al-As kakek dari Shu'aib. Qala beliau mengatakan yakni Abdullah Ibn Amr bin Al-As seorang sahabat yang mulia yang termasuk dari sahabah yang si muda masuk Islam. Dan masuk dengan Abadilah yang memberi fatwa dari kalangan sahabah. Ada empat sahabah yang memiliki nama Abdullah yang paling banyak memberi fatwa. Di antaranya Abdullah Ibn Amr bin Aus, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Qala jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darjil Ka'bah. Beliau mengatakan ya Abdullah bin Amr bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ala darajal Ka'bah di tangga Ka'bah pada tahun Fathu Makkah, pada Fathu Makkah yaitu tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Makkah. Fahamidallaha watna alaihi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian beliau berkata, man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yajidhu al-islam illa shiddatan wala hijrata ba'da al-fathi. Barang siapa yang padanya ada hilf, ikatan janji di zaman jahiliyah, lam yajidhu al-islam illa shiddah, tidaklah Islam itu menambahkannya kecuali syiddah, kecuali menguatkannya. Dan tidak ada hijrah badal fathi, tidak ada lagi hijrah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam Setelah Fathu Makkah, tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam setelah Fathu Makkah. Nah, di mana dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ada padanya janji, ikatan janji di zaman jahiliyah, melakukan ikatan kepada sesuatu kebaikan, kesepakatan dalam perkara kebaikan, seperti menolong orang yang terzalimi, bersepakat untuk memberi makan fakir miskin, membantu mereka, yang dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu, dan ini adalah satu kebaikan. Maka ikatan janji itu tidaklah Islam ini datang kecuali menguatkan janji tersebut. Dan tidak ada hijrah ba'dal fathi. Hadis ini hadis yang di hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adabil Mufrad, sahih li ghairihi, dan ada juga riwayat-riwayat yang menguatkan hadis ini. Kalau kita melihat tadi rawinya suduk, hasanul hadis, hadis ini hasan, tetapi ada riwayat yang lain yang datang menguatkan juga hadis ini, sehingga hadis ini menjadi hadis yang sahih diwairihi. Man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yasidahu al-islam illa syiddah. Al-syiddah maknanya di sini adalah taukidan ala dhalika al-hilf al-jahili alladhi wafaqa hukm al-islam. Itidalah ikatan janji dari zaman jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu setelah Islam ini datang, kecuali Islam ini mengokohkan, menguatkan janji tersebut, yaitu hilful jahili alladhi wafaqa hukm al-islam, ikatan janji yang dilakukan orang-orang jahiliyah, orang musyrikin Quraisy, yang mencocoki hukum Islam, yang mencocoki hukum-hukum Islam, seperti silatil arham, seperti apa, menyambung silaturahim, ini sebelum Islam datang memerintahkan untuk menyambung silaturahim, mereka orang-orang jahiliyah sudah melakukan ikatan janji untuk saling menyambung silaturahim. Wa nusratil haqqi wal mazlum, membela kebenaran dan membela orang-orang yang terzalimi dan yang semisalnya. Wa amma ma khalafahu fal islamu yahdimuhu wa yubtiluhu. Adapun ikatan-ikatan janji yang ada, yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yang itu menyelisihi Islam, menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka melakukan ikatan janji di antara kabilah-kabilah untuk saling membela. Kalau ada satu diserang, maka dia ikut membela, menyerang, bergabung menyerang kabilah yang lainnya. Ikatan janji untuk saling membela dalam berperang, maka ini menyelisih Islam. Maka Islam yahdimu wa yubtiluhu, Islam itu membatalkannya, Islam itu menghancurkan ikatan janji yang seperti ini. dia menyisih Islam dan membatalkannya. Naam. Al-Imam Nawawi rahimallahu taala di dalam Syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan al-mu'akhah fil Islam wal muhalafah ala ta'ati Allah wa at-tanasur fid din wa at-ta'awun al birri wa at-taqwa wa iqamatil haqq hadha baqin lam yunsakh. Al-mu'akhah fil Islam, mempersaudarakan di dalam Islam antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, wal muhalafah, dan melakukan ikatan janji di antara mereka, ala ta'atillahi, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tanasur fidin, dan saling menolong agama ini, wa ta'awun al-birri, dan ta'awun al-birri wa taqwa, wa iqamatil haq, dan mereka melakukan kesepakatan untuk menegakkan al-haq, maka ini baqin lam yunsah, akan terus ada, tidak terhapus dalam Islam. Kalau ada perjanjian atau ikatan janji berkaitan dengan ini, untuk taat kepada Allah, saling bersepakat, saling berjanji antara satu dan yang lain, untuk ta'awun al-birri wa taqwa wa iqamatil haq, maka ini akan terus ada. Tidaklah dihapus hukumnya. Dan ini adalah makna, wa hadha makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, dari hadis-hadis yang datang berkaitan dengan ini. Tentang al-hilf fil Islam. Wa amma adapun al-hilf kana fil jahiliyah lam yazidhu al-Islam illa shiddah. Wa amma qulu sallallahu alaihi wasallam la hilf fil Islam fal المراد به الحلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه. أدب الحلف في الجاهلية ikatan janji dalam jahiliyah lam yazidu al-islam illa syiddah, tidaklah menambah Islam ini kecuali mengokohkannya. Maka ini perkara yang tsabit, ditetapkan di dalam Islam, bahkan Islam mengukuhkan ikatan janji jahiliyah yang itu dalam perkara kebaikan. Wa amma qulu sallallahu alaihi wasallam la hilfa fil Islam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la hilfa fil Islam, tidak ada ikatan janji dalam Islam, fal muradu bihi hilf at-tawaruts wal hilf ma mana asy-syar'u minhu. Karena datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la hilfa fil Islam. La hilf fil Islam, tidak ada hilf fil Islam, ya hilf fil jahiliyah yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka yang dimaksudkan di sini adalah hilf at-tawaruts, saling melakukan ikatan janji untuk saling mewarisi. Maka ini yang tidak ditetapkan dalam Islam. Ada perjanjian di antara dua orang yang mereka berjanji untuk saling mewarisi, maka ini yang tidak ditetapkan dalam Islam, maka dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena al-mawaris itu ada hukumnya. Tidak boleh orang lain mewarisi harta seseorang. Ada ahli warisnya. Dan juga hilf ikatan janji yang dilarang dalam syariat ini. Ini yang dinafikan oleh Nabi SAW. La hilfa fil Islam. Ikatan janji diantara mereka untuk saling mewarisi. Dan ikatan janji yang dilarang dalam Islam. Seperti tadi ikatan janji untuk saling membantu dalam memerangi kabilah yang lain. Ikatan janji di atas dosa dan kemaksiatan. Ini yang tidak ditetapkan, yang dinafikan di dalam Islam. Adapun ikatan-ikatan janji yang itu kebaikan, seperti taat kepada Allah, menolong agama Allah, ta'awun al-birri wa taqwa, maka ini tidak, ini ditetapkan dalam Islam. Ditetapkan dalam Islam dan hukumnya tidaklah mansukh, tetap ada. Ini makna hadis. La hilf fil Islam. Tidak ada hilf fil Islam, yang dimaksudkan adalah hilf. Ikatan janji jahiliyah. Ikatan janji jahiliyah dulu yang itu menyelisihi syariat Islam. Dan hadis ini tidaklah menunjukkan kebenaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam Islam yang menjadikan hadis ini menjadi dalil pembenaran dari kelompoknya, hizbnya. Mereka membuat hizb, kelompok yang di dalamnya melakukan ikatan janji untuk saling bersaudara, untuk saling menolong antara satu dan yang lainnya. Namun dia membatasi di antara kelompoknya sendiri, tidak kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Hanya orang-orang yang sepakat dengan dia, semisal dengan dia, yang mau ikut kepada manhajnya dia. Seperti Hizb Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang membuat ikatan perjanjian di antara mereka untuk saling menolong di antara mereka yang disepakati. Nata'awan fima tafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dun fima ikhtalafna. Kita bersepakat, kita bertahun dalam perkara yang kita sepakati. Dia melakukan ikatan janji. Siapapun yang sepakat dengan dia, dia ta'awun. Siapapun yang menyelisih dia, diberi uzur. Diberi uzur, tidak mengapa. Diberi uzur. Dan mereka pun melakukan ta'awun dengan dia. Dijadikan ini dalil. Bahwasanya orang yang melakukan ikatan janji, ya, tidaklah Islam datang itu kecuali menguatkan, mengukuhkan ikatan janji tersebut. Sehingga ini jadikan dalil bolehnya untuk membentuk satu hizb, satu kelompok, kelompok yang melakukan ikatan janji. Sehingga apa akibatnya? Menjadikan adanya al-firq, kelompok-kelompok muncul banyak dalam Islam, jamaat dalam Islam yang kelompok itu masing-masing hanya mau berta'awun orang-orang yang sepakat dengan dia. Adapun yang tidak, mereka tidak mau membantu. Dan ini tidak sesuai dengan Islam. maka tidak bisa dijadikan dalil ini untuk pembenaran, ya, dari apa yang mereka perbuat, melakukan satu ikatan, kesepakatan, dan menyatakan bahwasanya kesepakatan yang dibuat itu tidak Islam datang kecuali menguatkannya, Padahal dalil hadis ini bukanlah dalil pada yang demikian itu. Dan justru mengakibatkan terjadinya perpecahan, pengelompokan dalam Islam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, apa yang ada pada mereka, mereka berbangga-bangga tersatu dengan yang lain. Akhirnya Islam terpecah-pecah. Tetapi di sini yang dimasukkan dalam hadis adalah hilf yang dikuatkan oleh Islam, adalah hilf ikatan janji yang itu sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan ditakrirkan oleh Islam seperti tadi, taat kepada Allah, kemudian saling menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ta'awunul birri wat taqwa. Ini kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, yang mana sebelum Fathu Makkah ini, sebelum ditaklukkan kota Makkah, Makkah menjadi negeri Islam, sebelum menjadilah negeri musyrik, negeri yang dihuni oleh kufar Quraisy, musyrikin Quraisy, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk berhijrah, untuk meninggalkan kota Makkah, berpindah ke Madinah, Adapun setelah Fathu Makkah, kemudian Makkah menjadi negeri Islam, dan tidak ada lagi hijrah, orang Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah ini sudah menjadi negeri Islam. Sementara hijrah itu adalah intiqal min balad syirki ila balad Islam. Perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam itu hijrah. Sedangkan saat itu sudah menjadi negeri Islam Mekah itu, maka tidak bisa lagi dikatakan hijrah. Mau berpindah enggak boleh lagi, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Naam. Dan hijrah di sini, la hijrah ba'dal fathi, bukanlah menyebutkan bahwasanya tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, maka tidak ada lagi hijrah. Tidak boleh lagi seorang itu berhijrah. Jadi masukkan di sini hijrah dari Makkah ke negeri Muslim, ke Madinah. Bukan menafikan hijrah secara keumuman. Karena hijrah itu hukumnya ada terus, hukumnya baqin ila qiyamis saah, sampai qiyamis saah ini selama seorang itu dia berada di negeri kafir, di negeri musyrik, maka disyaratkan baginya hijrah. Jadi disinilah hijrah ba'dal fathi, maknanya adalah hijrah yang dimaksudkan dari negeri Mekah ke negeri Madinah atau ke negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Adapun hijrah hukumnya itu adalah Baqin, baqiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nur Wahab dalam kitab Al-Usul Tsalatsah, wal hijratu faridatun ala hadhihi al-umma min balad asy-syirki ila balad islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Hijrah itu adalah wajib, wajib hukumnya pada umat ini, yaitu antiqal, untuk berpindah, perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam. Ini hijrah, hijrah makani, hijrah tempat, berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam, itu hijrah. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah, dan hukumnya hijrah ini tetap ada sampai kiamat, sampai kiamat. Jadi disebutkan oleh Syekh Faridah, hukumnya wajib bagi umat ini untuk dia berhijrah, berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Dan ini orang yang tinggal di negeri kafir atau di negeri kesyirikan, itu ada tiga hukumnya, ada tiga keadaan, tidak kemudian dihukumi sama setiap orang yang tinggal di negeri kafir, tinggal di negeri musyrikin, maka wajib baginya untuk berhijrah ke negeri Islam. Karena manusia itu ada tiga golongan dalam masalah hijrah, ya, dalam masalah hijrah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab Al-Mughni, kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan anna al-hijrah min baladil kufri salasa atrubin wa an-nasu salasatu asnafin. Bahwasanya hijrah, anal hijrata min baladil kufri salasu adrubin wa an-nasu salasatu asnafin. Hijrah ke negeri kafir itu ada tiga. Dan manusia di dalamnya ada tiga kelompok. Ada tiga kelompok. As-sinful awwal, jenis yang pertama, tajibu alaihil hijrah, wajib baginya untuk berhijrah. Ada yang wajib untuk dia berhijrah dari negeri kafir, negeri syirik ke negeri Islam. Siapa mereka ini? Wa huwal qadiru 'alaiha ma'a adam imkan idhar dinihi. Orang yang mampu untuk berhijrah, punya kemampuan untuk berpindah tempat. Dia bisa pindah ke negeri muslimin dengan mudah, punya uang, punya, bisa dia naik kendaraan, punya harta, punya yang orang yang mengantarkan dia ke tempat negeri Islam, kan mampu untuk berpindah ke negeri Islam dalam keadaan dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya di negeri kafir, di negeri syirik itu. Tidak bisa dia sholat di masjid, tidak bisa dia berhari raya, tidak bisa dia puasa. Maka orang seperti ini wajib baginya untuk berhijrah apabila dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya dan dia mampu untuk berpindah tempat, maka wajib baginya untuk dia berhijrah. Kemudian yang kedua, man la hijrata alaihi, ada orang yang tidak ada hijrah padanya. Tidak ada hijrah padanya. Sekalipun dia tinggal di negeri kafir, negeri syirik, tidak wajib baginya untuk berhijrah. Wa huwa lal ajiz anil hijrah, orang yang lemah untuk dia bisa berhijrah, lemah untuk bisa, dia enggak mampu untuk keluar dari negeri kafir tersebut. Dia miskin, tidak punya harta, dia tidak bisa keluar dari negeri tersebut. Bisa karena dia sakit, bi'imma limaradin au ikrahin ala al-iqamah, atau dipaksa untuk tinggal di negeri kafir tersebut, au du'afin, atau karena kelemahan. Dan nisai wal wildan, dari kalangan wanita dan anak-anak, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua, tidak mampu untuk hijrah, maka la hijrah ta'ala, tidak ada kewajiban hijrah baginya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Adapun golongan yang ketiga, man tustahabbu lahu al-hijrah wa la tajibu alaihi, ada orang yang dia hukumnya mustahab untuk dia berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, wa la tajib alaihi, dan tidak wajib, dia hanya mustahab, tidak wajib sebagaimana diwajibkan pada golongan yang pertama. Wa hadha fi haqqi man yaqdiru ala al-hijrah, dan ini bagi orang yang mampu untuk dia berhijrah, walakinahu mutamakkin min izhari dini, namun dia mampu juga untuk menampakkan agamanya, tinggal di orang kafir, orang syirik, tapi dia bisa menjalankan ibadah, bisa salat, bisa bangun masjid, salat ke masjid, azan, kemudian bisa puasa, bisa berhari raya, bisa melaksanakan Jumat, bisa dia melaksanakan syarat-syarat Islam cara keumuman, maka tustahabbu lahu al-hijrah, fahadha tustahabbu lahu al-hijrah, maka orang yang seperti ini mustahab baginya untuk hijrah, mustahab. Jadi ada tiga golongan, ada yang wajib yang mampu untuk hijrah dan tidak mampu untuk menampakkan agamanya, dia mampu berhijrah maka ini wajib untuk pindah. Ada yang tidak, orang-orang yang lemah, orang yang sakit. Ada yang mustahab baginya, yaitu orang yang mampu untuk berhijrah namun dia juga bisa menampakkan agamanya, syiar-syiar Islam bisa dia tampakkan di antara orang kafir, orang musyrik, maka di sunahkan bagi orang yang seperti ini untuk berhijrah. Ini tiga keadaan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan tiga golongan manusia dalam perkara hijrah ini. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.